السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Qaribnya sampai di kitab Ahkamil Buyu' wa Ghairiha minal Mu'amalat. Kita mulai dari konteksnya syarih. Walamma faraghal musannifu min mu'amalatil khaliqi wahiyal ibadat akhadha fi mu'amalatil khalaiq. Dan ketika ataupun tatkala musannif selesai dari pembahasan muamalah kepada sang pencipta, ya, jadi wahyal ibadat, jadi ibadah itu muamalah, ya ikhwan, tapi muamalatul khaliq. Jadi jangan kita kira itu bukan muamalah, ya, itu bahagian dari muamalah, tapi muamalatul khaliq. Jadi secara enggak langsung berarti kita bisa membagi muamalah kepada dua bahagian, yaitu muamalatul khaliq dan muamalatul khalaiq. Ya. Nah, jadi setelah kata syarih, setelah musannif selesai membicarakan ataupun membahas tentang muamalatul khaliq, dan yang dimaksud dengan muamalatul khaliq di sini adalah al-ibadat. Jadi setelah selesai berbicara tentang ibadah, akhadha fi muamalatil khalaiq. Beliau pun mulai menjelaskan ataupun berbicara tentang muamalah khalaiq. Ya, yang biasa kita kenal dengan muamalah. Jadi yang biasa kita kenal dengan muamalah itu adalah muamalatul khalaik. Yang biasa kita kenal dengan ibadah itu adalah, istilah lainnya adalah muamalatul khaliq. Nah, demikian. Jadi muamalah antara sesama makhluk. Faqala, maka beliau mulai dengan pembahasan kitab ahkamil buyu'i wa ghairiha minal muamalat. Ini kitab ataupun himpunan hukum-hukum jual beli dan yang selainnya daripada muamalah-muamalah tersebut, yaitu muamalatul khalaik yang dimaksud di sini. Ya, dikarenakan ada alif lam, ya, minal muamalati ay muamalatul khalaik. Ya, yang dimaksud dengan minal muamalati ay muamalatil khalaik. Ya, muamalah antara sesama makhluk. Kaqiradin wa syarikatin, contohnya seperti qirad, pinjam meminjam, ya, wasyarikah, persekutuan, perserikatan, itu contoh diantara muamalah, ya, minal muamalat ka qiradin wasyarikatin, ya, seperti pinjam meminjam dan perserikatan. Wal buyu'u, ini wawnya wawul ibtida, ya, wal buyu'u jam'u bai'in, dan jual beli itu merupakan bentuk jamak dari bai'un. Jadi sebenarnya, ya, buyu ini sendiri makna yang tepat adalah, ya, bab jualan, ya, kitab jualan gitu. Tapi jualan-jualan gitu, ya, kitab jualan. Terus kenapa kita nerjemahinnya jual beli? Seperti yang biasa selalu kita kenal, ya, ada di sana yang namanya bab menamakan sesuatu dengan salah satu dari nama-namanya gitu, ya. Jadi menamakan suatu permasalahan dengan salah satu dari nama-namanya. Nah, ini kan sama kayak kita bilang, seperti kita bilang belajar nahwu sharaf. Padahal yang kita pelajari adalah pelajaran nahwu sharaf, tapi kita ngomongnya belajar apa? Belajar nahwu. Ya, tapi maksudnya ada nahwu sharaf, kan gitu. Nah, jadi sama seperti ini juga. Kita bulbuyu, ya, otomatis belinya juga, kan gitu. Nah, demikian. Sehingga judul dalam bahasa Indonesia selalu dimaknai jual beli. ya, banyak yang dari kita bertanda tanya, kok artinya jual beli, bukankah ba'a ya bi'u itu artinya menjual bukan membeli kan, kok bisa jual beli ya. Nah demikian, jadi memang ini kitabul buyu' ya, memang kitab jualan gitu. Memang gak ada belinya, itu terjemahan dalam bahasa Indonesia saja, tapi namun dipahami bahwa al-buyu' ya otomatis juga masuklah di dalamnya membeli ya, apa syira' kan gitu ya. Jadi al-buyu' wal syira' was syira'u kan gitu ya seharusnya. Tapi cukup kita katakan saja al-buyu', sama seperti misalkan pelajaran tauhid dan syirik. Ya, maka kan judul bukunya tuh Kitabut Tauhid. Ya, seharusnya kan Kitabut Tauhid was syirik kan gitu ya. Tapi cukup dengan menamakan salah satu dari namanya itu menjadi judul bagi permasalahan ataupun pembahasan tersebut. Wallahu a'lam. Jadi wal-buyu'u jam'u bay'in. Buyu' itu jamaknya bay'. Jadi bentuk mufradnya adalah bay'un. Ya, bentuk singularnya bay'un, wa huwa lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in. Dan makna asli daripada bay' ini ataupun jual ini, ya, makna aslinya ataupun maknanya secara bahasa adalah muqabalatu syai'in bi syai'in. Ya, ini saling bertukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Jadi saling bertukar, barteran apa? Barteran. Barteran ya gitu ya. Barteran lah istilah dalam bahasa kita. Barter atau barteran? Barter kan? Ya, jadi muqab beda lah. Barter kan? Iya, saling menukar. Jadi muqabalatu syai'in bi syai'in. Ya, ini saling bertukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan bay' ataupun jual kalau bahasa kita ya, bahasa Indonesia-nya. Jadi kata bay' makna aslinya ataupun maknanya di dalam bahasa secara bahasa adalah muqabalatu syai'in bi syai'in. Jadi berdasarkan definisinya tadi, berdasarkan pengertian bay' secara bahasa tadi, fadakhala ma laisa bimalin. Maka termasuklah sesuatu yang bukan harta benda. Termasuklah sesuatu yang bukan barang berharga maksudnya. Mal, termasuklah sesuatu yang bukan barang berharga. Kenapa? Ya karena sesuatu yang bukan barang berharga juga juga dinyatakan sebagai syai'. Jadi berdasarkan pernyataan syai', sesuatu dengan sesuatu, berarti jugalah termasuk sesuatu apa saja yang bukan mal. Jadi enggak harus mal ya secara bahasa. Jadi secara bahasa muqabalatu syai'in bi syai'in, dan berdasarkan definisi ini ya, berdasarkan pernyataan syai' bi syai' ini, maka termasuklah apa saja yang bukan mal. Seperti khamar. Tepat kali definisinya. Iya. Memang iya Pak, definisi itu harus dhabit. Karena kalau enggak dhabit itu ma'ib di apa namanya, di tengah-tengah ulama. Ya, jadi di kalangan mereka ya, di kacamata mereka adalah suatu hal yang aib jika seandainya punya punya celah kelemahan di dalam suatu dhabit ta'rif ataupun semisalnya begitu. Iya. Nah, jadi fadakhala ma laisa bimalin. Ya, jadi enggak harus mal ya. Berdasarkan definisi tadi tidak harus mal. Ya, yang bukan mal juga dinyatakan bay'. Ya, tetap bisa dinyatakan bay' secara bahasa. Seperti khamar. Ya, jadi bay' walaupun khamar itu bukan mal begitu. Wa amma syar'an, adapun istilah bay' secara syariat atau yang ada di dalam syariat kita ini ya, maka ungkapan bay' ini mengarah kepada ya, fa ahsanu ma qila fi ta'rifihi ya, mengarah kepada dan ucapan ataupun definisi yang pernah ada ya, ataupun definisi yang pernah diungkapkan, definisi yang terbaik yang pernah diungkapkan adalah ya, jadi fa ahsanu ma qila fi ta'rifihi, definisi ataupun pengertian yang terbaik yang pernah diucapkan adalah innahu tamliku ainin maliyatin bimuawadatin biizni syar'iyyin aw tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bidi bithamanin maliyyin. Jadi definisinya secara syara', ini kita berbicara secara syara', bukan lagi secara bahasa. tapi secara syariat. Jadi kata bayi' di dalam syariat kita ini bermakna, sebenarnya definisinya cukup banyak ya yang datang dari mereka, namun beliau di sini membawakan definisi terbaik dari definisi-definisi yang ada. Karena beliau katakan fa ahsanu ma qila fi ta'rifihi. Jadi definisi yang terbaik dari yang pernah diucapkan ialah innahu tamlik. Jadi bayi' itu adalah menjadikan kepemilikan ain maliyah, benda berharga, benda mal, benda yang bersifat mal, bimu'awad, dengan cara barter, ya, dengan cara bertukar, saling bertukar. Jadi tidak muqabalah sama mu'awad. Satu muqabalah bertukar, tidak mu'awad bertukar, beda juga. Wallahu alam, untuk saat ini saya merasa itu sinonim saja. Iya, wallahu alam. Ya, tapi kalau memang ternyata nanti di sana ada perbedaan maknanya, tipis sekalipun, sampaikan ke kita ya, supaya jadi wawasan yang lebih luas. Ya, untuk saat ini, sampai saat ini saya masih memahami muqabalah dan mu'awadah hanya sinonim saja. Baik. Innahu tamliku 'ainin maliyatin bimu'awadah. Jadi bayi' itu secara syara' adalah menjadikan kepemilikan atas suatu benda yang bersifat mal dengan cara mu'awadah, saling bertukar, biidnin syara'in, dan atas izin syariat. Jadi biidnin syara'in, atas izin syariat, atau tamliku manfaah, atau menjadikan menjadikan kepemilikan atas suatu manfaat mubaha yang boleh, ya, manfaat yang diperbolehkan, alat ta'bid, untuk selamanya, bisa manin maliin, dengan harga yang bersifat mal pula. Nah, jadi berarti dari definisi yang beliau bawakan ini, yang katanya merupakan definisi terbaik yang pernah diutarakan, ya kan begitu? Berarti bisa kita pahami banyak itu ada dua jenis ya, bisa apa, terdapat dua bentuk ya, yaitu mal dengan mal, manfaat dengan mal, begitu ya, kan begitu. Karena di sini tamliku ainin maliyah bi mu'awadah, berarti mal dengan mal, tamliku manfaah mubahah bi tsamanin maliyin, berarti manfaat dengan mal. Nah, demikian. Kemudian selanjutnya fa kharaja bi mu'awadatin al-qardu. Berdasarkan definisi yang kita utarakan tadi, yang dibawakan oleh penulis, maka terdapatnya kata mu'awadah, ya, terdapatnya kata-kata bimu'awadah, dengan cara saling bertukar, tidak termasuk al-qardu. Apa tadi? Pinjam, meminjam. Jadi pinjaman itu tidak masuk kategori bayi' secara syarat. Kenapa? Karena bayi' tidak bimu'awadah. Karena qarad itu bukan mu'awadah. Sementara tadi definisi bayi' adalah tamliku ainin maliyah bimu'awadah. Ya, definisinya bimu'awadah, dengan cara barter. Sementara al-qarad itu tidak terjadi barter di situ. Maka al-qarad tidak termasuk bayi' secara definisi. Fa kharaja bimu'awadatin al-qardu. Wa bi'idznin syara'iyyin ar-riba. Dan dengan adanya embel-embel bi'idznin syara'iyyin di dalam definisi bayi' tadi, maka tidak termasuklah riba. Walau riba itu tamliku 'ainin maliyatin bimu'awadah, tapi bi ghairi idznin syara'iyyin. Jadi tidak termasuklah riba berdasarkan adanya embel-embel biiznin syar'iyyin di dalam definisi bayi' tadi secara syarat. Jadi tidak termasuk, tidak terkategori riba. Benda yang bersifat mal, ya, benda yang bersifat harta berharga. Jadi ainun maliyah, ya, benda yang bersifat mal. Ya kan, ya itu adalah ya'un nisbah ya. Ya, benda yang bersifat mal. Benda yang berharga gitu. Nah, jadi riba itu tidak dikategorikan sebagai bayi', walau kita tahu itu juga bimu'awadah. Kita tahu juga riba itu bimu'awadah, tapi tidak dinyatakan baik di dalam syariat. Secara bahasa, ya baik secara bahasa. Karena apa? Muqabalatu syai'in bisyai'. Namun secara syara, riba jangankan soal boleh enggaknya, kan ya. Dikatakan baik saja tidak. Dikatakan jual saja tidak. Nah, begitu. Ya karena beliau katakan begitu ya. Sebab definisi baik biiznin syara'iyyin, baru bisa dibilang baik secara syara'. Baru bisa dibilang jualan secara syara'. Jadi riba bukan jualan. Ya riba, kan gitu. Baik. Secara bahasa jualan ya, secara bahasa, tapi secara istilah ataupun secara syariat riba bukan jualan. Ya karena tidak masuk definisi. Sebab definisinya biiznin syar'iyyin. Wa dakhala fi manfa'atin tamliku haqqil bina. Dan berdasarkan adanya ungkapan tamliku manfa'ah, berdasarkan adanya ungkapan tamliku manfa'ah yang terdapat di dalam definisi baik secara syarat tadi, maka termasuklah tamliku haqqil bina. Ya ini menjadikan kepemilikan hak bangunan. Menjadikan kepemilikan hak bangunan. Ya maksudnya membuat hak pembangunan itu menjadi miliknya gitu. Ya manfaat, dia mengambil manfaat karena adanya karena adanya konteks tamliku manfaat. Jadi berdasarkan ungkapan manfaat masuk kategorilah tamliku haqqil bina. Berarti tamliku haqqil bina itu dapat kita istilahkan dengan bai'. Kenapa? Karena di dalam definisi baik tadi secara syara adalah tamliku manfa'ah. Jadi dengan adanya kata-kata manfa'ah, berarti tamliku haqqil bina masuk kategori. Ya, masuk kategori syara, masuk kategori baik, yang artinya tamliku haqqil bina bisa kita bilang al-bai'. Dengan cara tukar menukar barter tadi, dan dengan cara harga gitu, kita mali. Iya, jadi menjadikan benda mali ya, benda yang bersifat mal, menjadikan benda yang bersifat mal itu milik kita, ya, atau menjadikan suatu manfaat yang diperbolehkan jadi milik kita. Itu berarti jasa dengan harta, berarti itu bisa gitu. Manfaat kan? Iya, manfaat. Memanfaatkan sesuatu maksudnya, memanfaatkan sesuatu yang diperbolehkan, menjadikan manfaatnya tersebut jadi milik kita. Ya, seperti misalkan hak pembangunan ya. Hak pembangunan di atas tanah orang lain umpama. Kita ngambil manfaat dari tanah orang tersebut ya, dengan cara melakukan mu'awadah ya, dengan cara melakukan mu'awadah. Jadi misalkan saya bayar ya ke pemilik tanah untuk mendapatkan hak bangunan di atas tanahnya umpama. Ya karena kan di sini tamliku seperti, jadi ini termasuk ya. Tamliku haqqil bina itu termasuk dikategorikan bai'. Dengan cara mu'awadah berarti dengan cara tsamanin mali. Mu'awadah lah. Berarti sewa. Dengan cara mu'awadah juga kan bi tsamanin maliin. Berarti kan kita nuka melakukan pertukaran, tapi pertukaran manfaat dengan, makanya kan tadi saya katakan, berarti dari berdasarkan definisi yang beliau bawakan, bayi itu terdapat dua jenis. Ada dua bentuk bayi. Benda dengan benda, bayi manfaat dengan benda gitu loh. Jadi mal dengan mal, manfaat dengan mal. Nah, begitu. Jadi mal dengan mal, ya baik namanya. Manfaat dengan mal, baik juga namanya. Seperti yang dicontohkan oleh Syekh oleh Syarih di sini. Bahkan dia katakan wa dakhala fi manfaatin. Jadi berdasarkan adanya ungkapan manfaah, ya adanya ungkapan manfaat di atas di dalam definisi, maka termasuklah tamliku haqqil bina, ya menjadikan hak pembangunan itu menjadi miliknya. Ini hak pembangunan itu menjadi miliknya gitu. Wa kharaja bi tsamanin, dan dengan adanya statement faman di dalam definisi bayi tadi tidak termasuklah al-ujratu fil ijarah, yakni upah di dalam akad ijarah. Nanti kita akan kita bahas ya akad ijarah. Ya sebenarnya upah mengupah gitu ya. Sewa ya, ijarah itu sewa kalau bahasa Indonesianya. Ijarah sewa. Iya. Ijarah sewa. Nah, jadi al-ujrah fil ijarah. Jadi upah di dalam akad sewa. Maka itu bukan. Jadi sewa yang seperti dinyatakan oleh Mas Gulam, jadi tidak termasuk bayi. Itu akad ijarah itu namanya. Ya, masuk permasalahan ijarah. Nah, jadi berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi ini, karena kan tadi bahasanya kan apa namanya? Au tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bid. Ala ta'bid selamanya. Iya. Jadi dia menjadikan pemanfaatan tersebut, pemanfaatan atas sesuatu itu menjadi kepemilikan dia selamanya. Sewa-sewa sementara. Ah, iya. Baik. Jadi makanya di sini dikatakan bi tsamanin wa kharaja bi tsamanin al ujrah. Ya, al ujratu fil ijarah. Fa innaha, karena al ujrah itu upah itu ya, itu tidak dikategorikan saman, tidak dinamakan saman. Fa innaha la tusamma samanan katanya. Ya, ini istilah yang ada di mereka tentunya ya. Intinya kalau kayak kita di sini ya sama aja, itu tetap harga juga. Namun kata beliau di sini ya, ujrah itu tidak dinamakan harga. Ya, ujrah tidak dinamakan dengan harga. Iya, betul. Artinya dengan kata lain ini bukan bayi. Ya, tidak termasuk ya bayi. Termasuklah sewa jasa, jasa tenaga ya. Sewa jasa tenaga atau pekerja lah kita bilang ya. Ya berarti itu bukan bayi. Berarti bukan bayi. Ya orang yang bekerja di pabrik umpama kan gitu. Nah. Oh ya, tafadhol. Nah, demikian. Jadi la tusamma tsamanan, tidak dinamakan dengan saman. Kemudian kata beliau, al-buyu'u thalathatu asya'a. Berjualan itu ada tiga macam. Ahaduha bai'u 'ainin musyahadah ay hadirah. Yang pertama adalah menjual benda yang disaksikan, maksudnya menjual benda yang ada. Benda yang ada di tempat maksudnya ya. Jadi menjual benda yang ada di tempat, hadirah, ada di tempat. Ini yang pertama. Jadi bentuk jualan yang pertama adalah jualan yang jualan terhadap benda yang ada di tempat. Fajaizun, maka ini hukumnya boleh. Idza wujidatis syurut, tapi dengan ketentuan jika syarat-syaratnya didapati. Min kaunil mabii'i tahiran muntafi'an bihi maqduran ala taslimihi lil aqidi alaihi wilayatun. Berupa benda yang dijual tersebut ya, itu adalah benda suci, lagi bermanfaat, lagi dapat dimiliki, lagi wilayahnya itu ya atasnya ya, atasnya ataupun terhadap orang yang wilayahnya, wilayah kepemilikannya itu atas orang yang melakukan transaksi ya, bagi yang melakukan transaksi gitu ya. Jadi lil aqidi, bendanya itu alaihi ya, ala al-mabi ya, terhadap alaihi, hak kembali kepada al-mabi, alal mabii wilayatun, lil aqidi alal mabii wilayatun, bagi yang berakad ya, bagi yang melakukan akad atas benda tersebut wilayahnya, terdapat penguasaannya ya, terdapat iya begitulah, terdapat dikondisikan. Iya, ha, bisa dikondisikan nah, begitu ya. Wilayahnya dia ya, bisa dikondisikan dapat apa kewaliannya gitu ya. Apa saya gimana? Ya? Ha. Orang yang melakukan konversi memiliki ya. Hak untuk menguasai barang tersebut. Nah, iya, wilayahnya dia gitu ya. Jadi itu penguasaannya. Ya, dia menjadi walinya gitu. Lil aqili alaihi wilayatun. Jadi bendanya itu memang dia dapat kuasai. Iya, dikuasai dia, wilayahnya dia dalam gitu. Penguasaan dia. Ah, dalam penguasaan dia. Ah, itu dia. Ah, capek kali ini. Iya. Bukan yang punya, cuma orang nitipin nama dia. Boleh berarti gitu. Ya, boleh aja selama itu lil aqid, ya, wewenangnya. Ya, jadi wilayatun ya. Alaihi wilayatun. Jadi wewenangnya dia. Betul. Baik, nah demikian. Jadi ini dia, min kaunil mabii'i tahiran, suci yang dijual itu, muntafi'an bihi, bermanfaat, maqduran ala taslimihi, bisa diterima, lil aqidi alaihi wilayah. Ya, punya wewenang bagi si aqid. Wala budda fil bai'i min ijabi wa qabul, min ijabin wa qabulin. Dan semestinya pada jualan itu, ya, pada berjualan itu terdapat ijab dan qabul, terdapat serah terima. Ada serah terima. Jadi seharusnya di dalam berjualan itu ada serah terima. La budda. Ya, la budda. Seharusnya, semestinya, selayaknya, selazimnya, apalagi kita bilang. Ya begitulah ya. Ada serah terima. Fal awal, ya, maka bentuk yang pertama taqaulil ba'i awil qa'imi maqamahu, ya, seperti pernyataan orang yang jualan ataupun yang menggan apa atau anggotanya gitu ya, awil qa'im maqamahu atau anggotanya atau suruhannya atau ya atau orang yang mendiami apa ya, mendiami maqamnya mendiami statusnya gitu ya, ya suruhan ya salesnya atau apalah gitu ya, mengatakan bi'tuka, ya kujual padamu. Ini sirah yang pertama ya, yaitu sirah ijab, sirah serah kan ya. Sirah serahnya adalah bi'tuka, kujual samamu, au mallaktuka bikadha, atau kujadikan ini milikmu dengan harga sekian umpama kan gitu. Nah demikian, au mallaktuka bikadha, atau kujadikan ini milikmu dengan harga sekian. Ya, atau biak tuka, kujual samamu. Ini sirah ijab. Wathani, sementara untuk sirah qabul, taqawlil mushtari awil qa'im maqamahu, ya seperti pernyataan seorang yang membeli, ya seorang pembeli, atau suruhannya, atau wakilannya, atau apalah, ishtaraitu, kubeli. Atau tamallaktu wa nahwahuma, atau ya kujadikan milikku, ya tamallaktu ya kujadikan milikku wa nahwahuma, atau semisalnya ya semisal dari ishtaraitu dan tamallaktu. Nah demikian, itulah bentuk dari ijab dan qabul. Hah? Wallahu'alam, apakah harus berurut ya? Ya, maksudnya apakah harus berurut? Artinya, apakah harus si penjual dulu yang ngomong, baru boleh dijawab oleh si pembeli, atau si pembeli boleh bilang duluan, baru dijawab oleh si penjual? Wallahu'alam. Dua bentuk memang ya? Hah? Dari sini dua bentuk, si pembeli bisa bilang gitu. Si pembeli juga bisa bilang? Ini kalau bentuk yang kedua, bentuknya. Jadi milik. Oh bukan, maksudnya kalau yang kedua malaktuka bikadha itu, bukan, maksudnya begini, itu malaktuka bikadha sama seperti bi'tuka, maksudnya si penjual menjadikan benda tersebut milik, kujadikan benda ini milikmu, iya gitu, bukan maksudnya malaktuka itu kan fa'ala wazannya, jadi menjadikan, iya malaktuka fa'ala, jadi menjadikan benda ini kujadikan ya malaktu, kujadikan benda ini milikmu gitu loh. Jadi yang menjadikan miliknya dia, artinya apa? Ijabnya dia, serahnya dia gitu loh. Ya. Kemudian barulah terima. ya, yang terima itu berarti si mustarin yang membeli. Maka yang membeli ngomongnya ishtaraitu, ya aku beli, atau tamallaktu, ya jadi milikku, gitu loh. Enggak berani saya menyatakan harus ya. Beli ya menjual. Ya itulah yang saya belum berani ngomong kalau itu harus ya. Harus berurut. Wallahu alam, coba nanti kita lihat lah ya. Perlu kita cross check dulu. Apakah harus berurut atau tidak dalam hal ini. Cuma kalau memang kalau memang kita kembali ke konteksnya, konteks tekstualnya ya ijab wa qabul. Ya, walau di sini tidak mengindikasikan karena kan pakai waw ya. Waw itu kan tidak, bukan ijab summa qabul atau bukan ijab fa qabul, tapi ijab wa qabul ini kan cuma penggabungan saja yang artinya ya enggak harus begitu ya. Wallahu alam. Secara tekstualnya tidak ada keharusan si pembeli dulu si penjual dulu baru si pembeli. Ya bisa saja si pembeli dulu baru si penjual. Wallahu alam. Nah itu dia, memang iya, itu lain lagi babnya kan. Memang iya, kalau itu lain ya. Nah kalau ini gak tahu ya, makanya nanti kalau juga belum ditawarin dia terima ya. Masya Allah. Iya, mengindikasikan permasalahan ijab apa serah terimanya. Tapi apakah terima serah atau serah terima? Ini yang enggak tahu. Karena di sini kalimatnya cuma ijabin wa qabulin. Di mana yang kalau kita kembalikan kepada mana asal, waw itu hanya lil jama, kan gitu. Hanya untuk penggabungan saja. Wallahu alam. Ya, tapi nanti untuk memastikannya nanti kita periksa di buku-buku yang lainnya ya. Apakah harus atau memang enggak harus? Demikian. Ya, pertanyaan yang bagus itu. Ya, malah saya tadi enggak kepikiran ya. Tayyib, masyaallah. Wathani minal asya, wathani minal asya, dan yang kedua dari asya, yang kedua dari asya. Oh ya, maksudnya salah satu asya itu ya, ya benar. Karena kan di atas itu dikatakan al buyu'u salah satu asya. Jadi wathani minal asya, alif lam yang ada di al asya itu maksudnya adalah salah satu asya. Ya. Jadi wathani minal asya berarti yang kedua dari ketiga jenis jual beli yang kita bilang tadi itu kan gitu, adalah ya, yang pertama kan tadi bai'u hadir, ya, bai'ul hadirah. Nah yang kedua ini adalah bai'u syai'in mausufin fi dhimmah, yakni menjual sesuatu yang dikarakterin, yang disifati, maksudnya yang diberi karakternya, yang ditentukan sifatnya, gitu ya, mausufun, yang ditentukan sifatnya, yang dikarakterin, fi dhimmah, yang terdapat di dalam tanggungan, apa namanya itu ya? Ya tanggungan, tanggungan bahasa lainnya apa? Ya tanggungan, fitrimah. Maksudnya tanggungan dia ada apa namanya itu ya? Stok. Tanggungan lah pokoknya, ya. Fitrimah ada tanggungan. Wa yusamma hadza bisalam, dan tipe jual beli ini dinamakan dengan assalam, ya bai'us salam, ya tipe jual beli ini dinamakan dengan bai'us salam. Fajaizun, maka yang seperti ini boleh. Kalau bahasa kita ini apa namanya tuh? Mesen ya. Assalam itu mesen. Apa namanya itu? Ya mesen ya bahasa. Order ya, order ya, order. Iya, OPO namanya. Ya order. Jadi dia punya tanggungan karena apa? Karena kita mesen. Dengan apa? Dengan sesuatu yang kita sifati. Misalkan saya mesen ke Mas Gulam, bikinkan saya pokoknya kue berwarna biru. Ya itu sifatnya kan ya, berwarna biru, Mama. Nah itu kan mausuf, diberi karakternya ya, dengan bentuk petak umpama kan gitu, enggak mau bulat. Nah demikian. Jadi mausufun, syai'un mausufun fi dhimmah, di mana menjadi tanggungan masulam gitu. Nah, jadi ha? Leasing. Leasing itu kayak mana? Enggak ngerti saya. Leasing. Ya kayak menjual, kita minta belikan dia, nanti dia belikan kita dengan rumah. Oh. Kredit seperti yang itu. Itu termasuk kita mesen itu ya? Mesen sama dia itu ya? Dia bilang dia bersalam. Iya ya, termasuk ya. Karena kan kita bilang iya, itu termasuk bayi ussalam lah itu. Iya benar. Yang selama ini ya, iya bayi ussalam, mesen ya. Karena fi dhimmah kan, dalam tanggungannya dia. Iya benar. Ya fi dhimmah. Iya betul, mausufun ya. Jadi pokoknya bayi ussyai'in mausufin. Ini menjual sesuatu yang dikarakterin, yang di, apa, ditentukan sifatnya, bentuknya ataupun apanya lah begitu ya. Fidzimmah, dalam tanggungannya dia. Wa yusamma hadza bisalam, dan ini dinamakan dengan bai'us salam. Fajaizun idza wujidat fihi sifatu ala ma wusifa bih. Maka bai'us salam ini boleh, fajaizun boleh, jika didapati padanya sifat tersebut, yaitu sifat yang disifati oleh si pembeli. Ya, idza wujidat fihi as-sifatu ala ma wusifa bihi, berdasarkan sifat yang disifatkan oleh ataupun yang diutarakan oleh si pembeli. Jadi kalau misalkan sifatnya tidak didapati, maka berarti enggak boleh. Ya, mafhum mukhalafahnya demikian. Ya, jadi bai'us salam boleh. Fajaizun idza wujidat fihi, apabila didapati pada bai'us salam tersebut, pada pesanan tersebut, as-sifatu ala ma wusifa bihi, sifat yang telah disepakati. Min sifatis salamil atiyati fi faslis salam. Jadi dari sifat-sifat bai'us salam yang akan kita sebutin nanti di fasal as-salam, berarti ada pembahasan bai'us salam secara tersendiri. Nanti akan kita bahas tentang sifat-sifatnya. Intinya as-sifatu ala ma wusifa bihi, sifat-sifat yang telah di sifat-sifat yang di atas apa saja yang telah disifati tentangnya, ya untuknya. Nah, nanti akan kita bahas. Jadi min sifatis salami, dari sifat-sifatnya jual apa jual beli salam yang akan datang di dalam permasalahan di dalam fasal as-salam. Ya nanti ya. Baik. Ya intinya boleh selama didapati padanya as-sifatu ma wusifa as-sifatu ala ma wusifa bihi. Ya ketentuannya nanti. Ya nanti apa saja ininya ya yang menentukan, sebenarnya yang menentukan nanti si penjual, cuma berdasarkan pengetahuan dia terhadap syariat juga pastinya. Nanti akan kita bahas. Iya, ala ma wusifa bihi. Ya yang mensifati si penjual sih, karena enggak harus juga nanti semuanya terpenuhi. Maksudnya apa-apa yang disebutkan itu harus kita berikan sifatnya sih. Cuma maksudnya nanti dijelaskan ketentuan-ketentuannya bagaimana, barulah nanti disitulah kebolehan bai'us salam. Apa tadi? Syariat atau syariat? Iya, syariat. Paham saya bukan syariat ini. Ini ibaratnya penjual mengatakan si pembeli Indodes, begini. Jadi sifat itu sifat yang dikatakan pembeli dengan barang dagangannya. Apa si pembeli? Iya, bisa begitu. Betul. Apakah cocok atau enggak? Jadi benda itu ada dalam simpanan, tapi keterangannya bisa sampaikan ya. Betul. Macam jual apa nih online. Jual baik sepatu ini, ukuran ini, harga segini, kualitas segini. Iya. Jadi dia tanggungan dia dengan ucapan dulu. Bukan syariatnya, yang istilahnya ini antara barang dengan keinginan barang yang dimiliki. Karena kan sini musifa. Kalau dimaklumkan siapa pilot? Bisa kedua-duanya sih. Ya bisa juga datang dari pembeli. Misalkan si pembeli, misalkan saya pesan ke Mas Hulam untuk bikinkan saya kue, maka saya pula yang memberikan sifatnya. Sifatnya begini. Ya pokoknya syai'un mausufun. Ya bisa juga. Sebenarnya sifat yang datang dari si pembeli, si penjual pun itu tetap ujung-ujungnya datang dari si pembeli. Karena kan begini, si pembeli itu akan membeli jika sifatnya sesuai dengan karakternya dia. Yang artinya jika karakter yang disebutkan oleh si penjual itu tidak sesuai dengan karakternya dia, dia nggak akan beli. Mungkin dia akan tetap beli, tapi dengan syarat, dengan ketentuan sifat yang dia tentukan pula, kan begitu. Aku mau beli ini sama kau, tapi yang begini. Umpama kita beli kitab, kan gitu. Tapi kitabnya begini, nggak penyot, nggak begini. Kalau dia misalkan memenuhi zimmahnya, tanggungannya dia tadi, maka jaiz idza wujidat fihi sifah min ala ma wusifa bihi. Ya demikian. Wallahu a'lam. Artinya antara pembeli dan penjual sama-sama memahami sifat dalam. Betul. Yang disepakati. Disepakati, maka saya bilang tadi as-sifatu 'ala ma wusifa bihi, sifat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Min sifatis salam, ya dari sifat-sifat yang masuk kategori salam, yang nanti apa saja sifat-sifat yang diperkenankan di dalam salam. Ya, tetap memang ini jadinya tanggungan apa namanya? Tetap berada di koridor syariat juga sih ujung-ujungnya. Karena kan min sifatis salam, dari sifat-sifat yang boleh kita ajukan di dalam permasalahan as-salam ini, al-atiyati fi faslis salam, atau juga merupakan sifat yang memang ditentukan oleh oleh syariat. Artinya begini, kalau kita si pembeli, ya si pembeli sekalipun, Kalau kita mengajukan ataupun melakukan bai'us salam, berarti saat kita mengajukan sifatnya, kita juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Misalkan kalau syariat mengatakan kalian harus menetapkan tanggal waktu penerimaannya, ya maka kita pun harus ucapkan itu. Ya, maksudnya harus terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak kapan nerimanya. Ya, kapan nerima apa namanya itu nerima barangnya kan? Misalkan 2 hari ke depan, umpama. Maka 2 hari ke depan harus ada. Jadi harus ada sifat-sifat yang diakadkan begitu loh. Iya, yang diikat. Kalau itu bisa dipahami bahwa sifat di sini adalah apa? Sifat ainnya atau sifat syariah? Iya, betul. Ya, nanti akan kita bahas secara lebih lanjut tentang bai'us salam ini. Betul, syariat ya. Betul. Insyaallah akan kita bahas lebih lanjut dan lebih detail. Otomatis. Itu yang makanya di sini dikatakan min sifatis salam, dari sifat-sifat dalam jual beli salam yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih kan gitu. Itulah yang akan kita penuhi nanti, yang akan kita apa namanya ikuti aturannya. Kalau memang kita mau melakukan bai'us salam, maka ikutilah aturan bai'us salam, itu maksudnya. Nah, sifat-sifat apa yang ditentukan di dalam bai'us salam, itulah yang harus kita ikuti kan begitu. Jadi enggak sembarangan mentang-mentang begitu dibilang bai'us salam berarti langsung boleh. Makanya di sini terdapat embel-embel ataupun catatan dari penulis, fajaizun idza. Ya, fajaizun idza tatkala wujidat fihi sifatu ala ma wusifa bihi. Min sifat ditambah lagi oleh syarih dengan mengatakan min sifatis salami al-atiyati fi faslis salam. Yang akan datang pembahasannya dalam fasal as-salam. Ya, jadi apa aja sifat-sifat as-salam nanti akan kita bahas insyaallah. Baik. Lanjut ke yang ketiga, wasalisu bai'u ainin ghaibatin lam tushahad. Kalau tadi yang pertama adalah bai'ul hadirah, ini bai'ul ghaibah. Ya, jadi menjual benda yang enggak di tempat lah kita bilang, yang enggak ada. Lam tushahad, yang tidak disaksikan, yakni tidak dilihat ataupun tidak disaksikan, lil muta'aqidaini, oleh kedua belah pihak. Fala yajuzu bai'uha. Nah, kalau ini enggak boleh katanya. Jadi yang ketiga ini tidak boleh menjualnya. Yakni menjual benda yang tidak ada di tempat atau tidak tersaksikan. Kalau sekarang kajol. Kajol. Kajol. Kajol jelas ya. Baik. Terus bagaimana dengan perkataan mereka yang mengatakan ada tiga jualan ataupun tiga jual beli yang boleh? Maka di sini kata Syekh, sekata Syarih, wal muradu bil jawazi fi hadhihi tsalatsa. Adapun yang dimaksudkan dengan mengatakan ketiga jenis jual beli tersebut itu boleh, maksudnya adalah as-sihhah, sah maksudnya. Ya. Jadi bukan maksudnya boleh di sini boleh, tapi maksudnya sah. Jadi kalau terjadi jenis jual beli yang ketiga ini enggak boleh, hanya saja sah begitu loh. Ya, bukan batil. Yang ketiga ini? Ya, kan begini. Kan yang ketiga ini kan dibilang fala yajuz, enggak boleh. Terus bagaimana dengan ungkapan ada tiga jenis jual beli yang boleh kan gitu ya. Makanya di sini dijelaskan oleh Syarih, wal muradu bil jawazi fi hadhihi tsalatsa. Adapun yang dimaksudkan dengan bolehnya dalam ketiga jenis jual beli ini adalah as-sihha, maksudnya adalah kesahannya. Jadi jual belinya sah tapi enggak boleh gitu loh. Untuk yang terakhir aja ya, yang maksudnya yang enggak boleh. Ya, untuk yang terakhir enggak boleh. Tapi kalau untuk yang duanya tadi di atas itu boleh. Agak sama juga, boleh tapi tidak sah. Boleh tapi enggak sah. Boleh, sah tapi apa namanya? Makanya kan di dalam perkara akad itu kan ada tiga ya. Kalau di dalam perkara ibadah kan dua tuh. Sah sama batil. Sementara kan dalam akad itu kan ada sah, ada batil, ada fasad, kan gitu ya. Jadi ada butlan, ada sihah, ada fasad. Nah, jadi sah tapi enggak boleh gitu loh. Namun sah. Sama seperti kita ketika kita dalam salat ya. Ada perihal yang kita itu melakukan hal yang enggak boleh tapi salatnya sah begitu. Tapi ada perilaku yang dalam sholat kita itu nggak boleh dilakukan, cuma sholatnya sah. Kan, ya cuma sholat apa namanya, dia nggak masuk kategori apa namanya batal gitu loh. Nah ini juga demikian. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut, sebenarnya itu nanti akan dibahas lagi tentang masalah kesahannya. Jadi wal muradu bil jawazi fi hadhihi tsalatsa as-sihha. Jadi ini maksud dengan bolehnya dalam tiga perkara ini, tiga jenis jualan jualan ini adalah as-sihha, yaitu yang dimaksud dengan boleh itu adalah sah. Jadi sah dalam tiga bentuk ini. Begitu. Ya nanti kita bahas lagi ya tentang hal itu, insyaallah nanti pembahasannya ada itu. Wa qad yus'iru qawluhu lam tusyahad. Dan terkadang pernyataan musannif lam tusyahad tidak disaksikan, ya tidak apa namanya, tidak terlihat atau sebagainya, ya, bisa jadi berindikasi ya bi annaha, bahwasannya dia in syuhidat thumma ghabat indal aqdi annahu yajuz. Jika terlihat ya, jika terlihat ataupun disaksikan benda yang tidak ada tadi, summa ghabat, kemudian baru enggak ada ya, barulah tidak ada tempat. Jadi pernah disaksikan oleh kedua belah pihak, kemudian barulah tidak ada, maksudnya barulah tidak ada tempat, indal akdi, saat terjadinya akad, annahu yajuz, maka kalau yang begini boleh ya. Jadi terkadang terindikasi makna demikian dari pernyataan musannif lam tusyahad. Jadi berdasarkan pernyataan musannif lam tusyahad, tidak tersaksikan, belum tersaksikan, bahwa bisa jadi sudah pernah disaksikan, kemudian pada saat akad bendanya tidak di tempat, maka ini boleh ya, jual beli yang seperti ini boleh, annahu yajuz. Walakin mahallu hadza fi ainin la tataghayyaru ghaliban fil muddatil mutakhallilati bainar ru'yati wasyira'i. Akan tetapi keadaan ini hanya terjadi pada saat bendanya itu tidak berubah secara umum ya, secara kebiasaannya pada saat terjadi antara terlihatnya dan antara terjadinya pembelian. Jadi antara ngelihat, karena kan dari awalnya memang kita menyaksikan benda itu ada, kemudian pada saat akad benda itu tidak kita saksikan. Nah ini boleh, tapi dengan ketentuan ya, dengan ketentuan hanya pada apabila bendanya itu tidak berubah ya, tidak berubah dalam expirednya ya, fil muddatil mutakhallilah, ya di dalam expirednya tidak terjadi perubahan ya, bainar ru'yati wasyira'i, antara waktu penglihatan ya, waktu kita menyaksiin ataupun ngelihat, dengan waktu terjadi akad jual beli ya, bainas syira'i. Nah begitu, jadi tidak terjadi perubahan secara umumnya ya, secara umumnya tidak terjadi perubahan expirednya ya, fil muddatil mutakhallilati. Ya, maka boleh. Ya, annahu yajuz. Ya, bahwasanya hal tersebut adalah boleh. Ya, jika sudah pernah disaksiin, sudah pernah nampak, sudah pernah tahu, tapi pada saat akad kita bendanya enggak di tempat gitu loh. Bendanya kan di tempat pas akad. Iya, pas akad bendanya enggak di tempat. Kalau tidak terjadi perubahan pas akad. Iya. Pas akad enggak nampak bendanya. Makanya kan ghaliban. Jadi makanya di sini dikatakan walakin mahallu hadza, akan tapi permasalahan ini ya, walakin mahallu hadza fi ainin, pada benda yang kita perkirakan menurut kebiasaannya benda itu tidak akan berubah pada masa expirednya, benda itu tidak akan berubah pada masa expirednya, bainar ru'yati wasyira'i, begitu. Wallahu a'lam ya, annahu yajuz, menurut beliau ini boleh. Tapi kalau kita tahu benda itu bakal terjadi perubahan karena terlalu lamanya jarak antara kita ngelihat dengan terjadinya akad, ya otomatis tuh apel bakal busuk kan gitu ya, atau sebagainya. Ya ini enggak boleh begitu. Karena bisa jadi gharar dia. Nah demikian, wallahu a'lam. Ya intinya jual beli, ya, hukum asalnya jual beli benda yang tidak di tempat ataupun benda yang tidak ada di tempat itu tidak boleh. Walau dengan catatan tadi, terkadang bisa jadi, ya, pernyataan musannif dengan adanya ungkapan lam tusyahad, ya, pernyataannya kan lam tusyahad, ini menunjukkan bisa jadi, ya, ataupun terindikasi terjadinya persaksian, tapi kemudian pada saat akad bendanya nggak di tempat, maka ini boleh, ya, bisa jadi terindikasi makna itu dengan beliau mengatakan lam tusyahad, belum dilihat. Nah begitu, wallahu alam. Artinya sudah pernah dilihat, ya, cuma lagi pada saat akad bendanya nggak di tempat, jadi cuma belum dilihat, apa, belum disaksikan doang bendanya. Tapi keadaannya berubah. Ah, tapi dengan ketentuan, ya, fi ainin, yang bendanya itu menurut kebiasaan la tataghayyar fil muddatil mutakhallilah, nggak berubah selam apa di waktu mutakhallilahnya. Kita bilang asmahyat lah kalau bahasanya gitu, iya. Enggak ini dianggap busuk atau apa? Iya, begitu lah. Masa apa namanya? Masa busuk gitu, ya. Masa ketahanan. Masa berlaku. Waktu aktif gitu. Masa aktif. Baik. Ya, bainar ru'yah wal wasyira'i. Nah demikian. Ini nanti ada rincian lagi semua ini, ikhwah. Ini cuma masih apanya aja ini, ya. Masih muqaddimah, ya. Wa yashihu bai'u kulli tahirin muntafi'in bihi mamlukin wa sarraha al-musannifu bi mafhumi hadhihi al-ashya' fi qawlihi wa la yashihu bai'u 'aynin najisatin wa la mutanajjisatin. Dan sah, ya. Dan sah menjual seluruh barang yang suci. Jadi sah menjual seluruh barang yang suci, tapi sah belum tentu boleh. Ya, ini dilihat lagi. Mungkin bisa semakin menambah pemahaman, ya. Sah belum tentu boleh. Sah tapi belum tentu boleh. Jadi wayasihu, sah menjual barang yang suci. Muntafi'in bihi, barang yang bermanfaat. Mamlukin, barang yang bisa dimiliki. Wasarrahal musannifu bimafhumi hadhihi al-asya, dan berdasarkan penjelasan musannif ini, ya, atau musannif menjelaskan, ya, dan di sini musannif menjelaskan berdasarkan yang tersirat dari dari penjelasan macam-macam ini tadi, yaitu tahir muntafi bihi mamlukin, kan begitu, fi qawlihi wala yasihu baina bai'u ainin najisatin. Jadi tidak sah jual beli benda yang najis. Tidak sah. Jadi kalau udah enggak sah, ya udah jelas enggak boleh, kan gitu, ya. Baik. Wala yasihu. Jadi enggak sah ngejual ainin najisatin, benda yang najis. Berarti jual tai enggak boleh lah. Jual tai enggak boleh berarti. Gimana tuh? Kita sering jual tai itu. Wallahu a'lam, ya. Kalau itu enggak termasuk, kan, karena kan yang keluar dari itu kan ada yang najis ada yang tidak, ya, sebagaimana sudah pernah kita bahas, kan. Ilal mani. Apa tuh? Ilal mani. Kecuali mani. Tiap yang keluar dari dua jalan, tiap keluar yang benda cair dari salah satu dua jalan adalah najis kecuali mani. Tapi ada kalimat itu, ada kalimat baik najis maupun tidak. Mana? Baik yang najis maupun tidak. Contohnya apa? Contoh yang tidak najis. Tapi keluar dari dua jalan tersebut. Kopi luar tadi. Contohnya dud. Apa cacing? Cacing itu kan itu kan enggak najis, ya. Cacing itu kan enggak najis gitu. Jadi berarti ada, ya, selain mani berarti juga ada begitu. Ya, ada kan enggak cair. Iya, ya, intinya bukan mae, ya. Iya. Betul. Itu mae yang cair. Apa begitu lafaznya kemarin, ya? Lupa saya. Definisi kita nih. Coba kita ingat ulang, ya. Ya, sekalian murajaah, lupa saya. Halaman berapa itu, ya? Taharah ya. Taharah tentang najis. Bibayanin najasa wa idzal jihad. Assalamualaikum. Coba kita baca ini ya. Dzakarul musannif kullu ma'in kharaja min as-sabilin najisan. Ya wa kharaja bi ma'i ad-dud ya. Berarti artinya masih ada di sana yang tetap tidak dikategorikan sebagai benda yang najis walaupun keluar dari dua jalan tersebut. Ya, jadi memang harus ma'i ya. Itu dia ketentuannya ma'i. Jadi kalau bukan ma'i enggak. Jadi ya termasuklah biji kopi tadi. Ya itu enggak ma'i ya. Karena memang bukan ma'i. Hah? Mutanajis jika bercampur. Mutanajis, iya benar. Oh, oleh karena itu berarti bisa dibersihin ya. Ya umpama guli lah kan, iya. Guli keluar, kemudian ya kita bersihin, ya kemudian di, iya betul betul, masya Allah. Ingat lagi jadinya, masya Allah. Yang perlu diulang-ulang ya. Iya. Ya kulo mai. Ketatnya ya, betul pak. Insyaallah. Nah jadi itu tadi ya, wala yasihu bai'u aini najisatin, ainin najisatin. Jadi tidak sah jual beli benda najis. Nah ini memang menjadi pertanyaan besar kita ya, bagaimana yang terjadi selama ini di tengah-tengah kita ya. Seperti kita jual apa? Jual apa namanya itu? Bukan yang selalu di apa yang ada di belakang rumah kita itu apa namanya? Tempat tempat apa itu? Bukan kita jual itu. Apa namanya itu ya? Isi. Ah iya, ha. Sapi tank, sapi tank. Itu kan dijual sama mereka itu. Kan katanya begitu kan? Nah, tapi enggak tahu juga ya kata-katanya sih. Ya enggak tahulah wallahu a'lam. Ujrah juga katanya, masih ujrah sama dia. Enggak, si orangnya tadi loh. Yang oh, yang iya, orang iya, orangnya itu kan dijual ya katanya, iya, katanya ya. Kalau kita kan juga bersihkan itu kan kita bayar dia. Iya, iya. Dia mau jual membuang itu enggak tahu lah kita ya. Iya betul ya. Kalau kita enggak kenal lah ya. Ya insyaallah. Betul-betul. Iya, pas itu, insya Allah. Tapi kalau yang itu bagaimana? Jual apa? Tailo, iya. Kena. Masyarakat hampir mata rata tuh. Imam Budi nggak hadir-hadir nih lama ini. Itu gimana itu? Nah, perlu kita. Ya, tapi yang jelasnya kita merujuk kepada konteks dulu lah ya, konteks yang tertekstual kan gitu ya. Jadi ya secara tekstualnya di sini dikatakan wala yasihu bai'u ainin najisatin. Bagaimana dengan pupuk? Ya sudah, pokoknya wala yasihu bai'u ainin najisatin. Pokoknya tidak sah jual beli benda najis. Itulah intinya. Bahkan cuma bukan benda najis, wala mutanajjisah. Iya, bahkan benda yang terkena najis. Ya, maksudnya bercampur gitu dengan najis gitu ya. Nah itu juga ya seperti pupuk lah kan gitu. Karena kan memang pupuk itu kita tahu pun sebenarnya bukan semuanya kan, tapi ada di situ komponen-komponen najis kan gitu. Ya wala mutanajjisan. Ka khamrin, seperti khamar yang memang najis. Wa duhnin, duhnin apa? Oh, wa duhnin ini minyak ya. Wa duhnin au khallin ataupun cuka mutanajjis. Minyak atau cuka yang terkontaminasi najis. Jadi kalau khamar itu contoh untuk najis, sementara duhn ataupun cuka yang terkena najis itu contoh untuk mutanajjisah. Ukhlun, ukhlun. Hah? Ukhlun. Khallin. Khallin. Iya, khallun. Khall, cuka ya. Wa duhnin au khallin mutanajjisah. Wa atok. Wa, oh, di situ pakai waw? Iya. Di sini pakai au. Nah, sini waw sih. Oh, wa duhnin au khallin. Ya, ini wow, dekat kali ke khan, iya, iya, kalau misalkan kita enggak tahu mau produk iya, gawat juga ya. Iya, masyaallah. Oh, tapi memang benar sih, Pak. Tulisan enggak, memang benar tulisan beliau. Iya, dekat kali ke wow-nya. Enggak, memang benar. Karena kalimat yang terdiri dari satu huruf ya, kalimat yang terdiri ini kaidah penulisan sih ya. Kaidah imla'iyah, kalimat yang terdiri dari satu huruf itu tidak ada space atau dengan kata lain nyambung ke kalimat berikutnya. Jadi misalnya fa nih, ini kan waw kena kebetulan aja tuh, gak bisa disambung. Tapi kalau misalkan huruf fa yang bisa nyambung ke huruf setelahnya, waw kan gak bisa nyambung ke huruf setelahnya, itu akan fakhollin gitu loh umpama, maka fa nya kan nyambung gitu ke huruf fa. Itu memang udah kaidah penulisan, berarti gak salah dia gak ngasih space gitu loh, gak ngasih apa namanya? Jarak ya. Nah demikian. Wallahu a'lam. Tapi kalau au karena memang terdiri dari dua huruf, maka ada space. Iya. Wa nahwihi atau yang semisalnya. Mimma la yumkinu tathhiruhu. Dari ataupun termasuk apa-apa saja ataupun berupa apa saja yang tidak mungkin dilakukan pensucian, ya, pensuciannya. Wala bai'u ma la manfa'ata fihi, dan enggak diperkenankan juga, atau dengan kata lain tidak sah tadi di atas ya, karena kita bercerita tentang sah ini, dan tidak sah jual beli sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah di sini dicontohkan oleh penulis, ya dicontohkan oleh penulis supaya bisa menjadi tolok ukur mana yang dikategorikan punya manfaat dan tidak punya manfaat. Nah contohnya akrab karena jengking, wanamlin semut, wasabuin la yamfa, dan binatang-binatang buas yang memang tidak bisa, yang tidak bisa diambil manfaatnya, yang tidak bermanfaat. Nah ini salah satu contoh-contoh mala manfa'ata fihi. Karena kalau misalkan mau ditarik-tarik, ujung-ujungnya orang tetap bisa bilang itu bermanfaat. Nah demikian. Pak jual gitar itu kan memang gak bermanfaat. Benda itu kan. Iya. Hasilnya bermanfaat itu kan. Hasilnya, tapi kan bendanya, kan ainunnya yang dibahas ya. Ainun. Iya betul. Jadi masuk kategori lah itu ya. Karena di sini dikatakan tidak sah menjual sesuatu yang tidak bermanfaat ya padanya, yang tidak diambil manfaatnya padanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya demikian. Kena ini. Kena. Sebelah saya kena nasi. Saya tanya Ustaz Dihari sebelumnya. Boleh saya jual rokok? Saya bilang. Banyaknya lagi. Yang halal mana lagi yang lain? Banyak Ustaz. Yang lain lagi. Iya, soalnya kan di sini malah manfaat tapi yang tidak ada manfaatnya. Dan kita kan dan kita kan mungkin bingung nih nentuin benda itu bermanfaat atau tidak. Maka di sini Syekh ngasih contohnya supaya bisa jadi tolok ukur kan gitu. Tolok ukur kita menentukan ini bermanfaat atau tidak. Nah di sini bahkan dikasihnya contoh akrab. Padahal akrab ini kalau kita tahu itu juga ada manfaatnya. Namun dikategorikan sebagai la manfaat tapi. Padahal akrab kala jengking itu ada manfaatnya. Kata orang-orang sekarang kan. Kemudian namal dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wa hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.